إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Tema sore hari ini adalah bertemakan seorang mukmin antara khauf dan roja. Sikap seorang mukmin di antara amalan khauf, takutnya dia kepada Allah, dan roja, pengharapan dia terhadap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini amat penting untuk dikaji, dikarenakan barakakum apabila antara khauf dan roja tidak ada pada seseorang sama sekali, berarti dia adalah orang yang muta'anid, ya, keras kepala dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila salah satunya mengalahkan yang lainnya atau hilang salah satunya, maka dia akan tersesat jalannya dan insyaallah akan disebutkan nanti. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Seorang hamba, siapapun mereka, baik dari kalangan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang kafir, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap al-haq, yang mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang ada, mereka semua, ya, barakakum, semenjak mereka terlahir, mereka sedang menuju, berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua dalam firman-Nya, surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Wahai manusia, sesungguhnya engkau sedang berusaha menuju Rabbmu, dan kelak engkau akan menemuinya. Disebutkan dalam tafsir, di antaranya tafsir Al-Muyassar, Ya ayyuhal insan, innaka sa'in ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah sedang berusaha menuju Allah, baik yang kafir maupun yang mukmin. Wa amilun a'malan min khairin aw syarrin. Dan sesungguhnya engkau sedang beramal dengan beberapa amalan, baik amalan kebaikan maupun amalan kejelekan. Dan ini pasti, ya, walaupun dia tidak masuk Islam, merasa tidak terbebani dengan syariat Allah, berarti dia telah beramal amalan kejelekan. Tsumma yulaqillaha yaumal qiyamah. Kemudian tulaqillaha yaumal qiyamah. Engkau akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Fayujazika bifadlihi wa adlihi aw adlihi. Lalu Allah akan membalasmu, ya, sesuai keutamaan rahmatnya atau sesuai dengan keadilannya. Ketika dia beramal amalan kebaikan dan meninggal dalam keadaan, barakallahu, timbangan amalan kebaikannya lebih berat daripada timbangan amalan kejelekannya, kemudian dia masuk ke dalam surga, maka balasan tersebut karena keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, ketika seseorang dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam neraka karena dosanya, maka itu dikarenakan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian keadaan seseorang terkadang berubah-ubah. Terkadang dia sehat dan istiqomah di atas al-haq, tidak melakukan kemaksiatan. Dan terkadang dia sakit, ya, sakit, dan dia terkadang juga terjatuh dalam kesalahan. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hal semacam ini ketika dia sehat, ketika dia sakit, ya, ketika dia ditimpa musibah, ketika tidak ditimpa musibah, maka al-khauf dan roja, ya, rasa takut dan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakafikum, harus ada pada seorang hamba. Para ulama menjelaskan, menyinggung masalah al-khauf dan roja. Di antaranya al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, ahlus sunnati wal jama'ah yakulun. Ahlus sunnah wal jama'ah, mereka berpandangan, yajibur roja'u wal khauf, wajib, ya, memiliki roja dan khauf, harapan kepada Allah berupa pahala dari amalan-amalan yang dia amalkan, dan khauf, takut kepada Allah dari siksanya dikarenakan kemaksiatan yang dia lakukan. Wal abdu yasiru ilallahi bainar roja'i wal khauf kal janahain litoyir. Dan seorang hamba, dia sedang berjalan menuju Allah, keadaan dia di antara roja dan khauf, ya, dan roja dan khauf itu seperti dua sayap yang ada pada seekor burung, ya. Kalau seekor burung memiliki dua sayap, maka dia bisa terbang. Kalau dia hanya memiliki satu sayap, dia tidak bisa terbang. Walaupun terbang, dia jatuh dan akan binasa. Demikian pula barakakum, ketika seorang hamba tidak memiliki roja dan khauf, ya, maka ketika dia berjalan menuju kepada Allah atau beribadah kepada Allah, ya, dia akan jatuh di tengah jalan. Kemudian berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh, yang sekarang menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia. Beliau menyatakan al mu'min bainar raja'i wal khauf, seorang mukmin itu berada di antara rojak dan khauf, ya. Kalau orang kafir, apa yang mau diharapkan dalam keadaan dia tidak beramal soleh? Walaupun dia beramal soleh, sholat, bersedekah, namun dia lam yuslim, tidak masuk Islam, maka dia tidak mendapatkan pahala, ya, tidak ada harapan. Atau dia takut kepada Allah, takutnya itu adalah takut berupa tipuan. Kalau memang dia takut kepada Allah, ya beriman, mengikuti jalan nabinya, berarti dia telah tertipu. Sekarang pembahasannya adalah seorang mukmin, dia itu harus berada di antara rojak dan khauf. Baina rojain yu'ammilu fillah ma wa'ada bihil muttaqin. Seorang mukmin harus berada di antara pengharapan kepada Allah, ya. Dia mengharapkan apa yang telah Allah janjikan untuk orang yang bertakwa, yakni surga. Dia harus mengharap, ya. Oleh karena itu, kalau ada orang barokahiku ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah, berikan, datangkan kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan ya, lindungilah kami dari api neraka. Ini menunjukkan barakallahu pengharapan pahala, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Di dunia kehidupan yang baik, tenang, tentram, hati yang kona'ah, hati yang lapang, tidak gundah gulana, mudah menjalankan syariat Islam. Kehidupan yang baik di akhirat adalah ketika masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh orang itu beribadah mengharapkan surga Allah, itu syirik. Maka ini salah, ya. Salah, bukan kesyirikan. Kalau orang beribadah kepada Allah, dia melakukan roja, mengharap surga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan syirik. Karena syarat dia mendapatkan pahala dari Allah berupa surganya, meninggalkan kesyirikan. Ya, barakallahu. Maka ini bantahan untuk orang-orang sufi. Oleh karena itu roja amat penting. Wabaina khaufin, dan seorang mukmin berada di antara, ya, khauf, takut kepada Allah, takut akan siksa Allah. Yamna'uhu minal wuku'i fil ma'asi, yang sikap khaufnya dia, rasa takutnya dia kepada Allah terhadap siksa Allah, menghalangi dia untuk terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ketika dia hendak berbuat maksiat, ingat, ya, kepada Allah, dimunculkan khaufnya, berarti berkafkum dia akan mikir, kalau saya melakukan ini, ya, ancaman Allah pasti. Barakafikum. Dan berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala terkait khauf dan roja, fala budda ayya jama'al muslimu bainal khaufi war roja da'iman, maka sudah semestinya seorang muslim menggabungkan di sini maksudnya harus ada pada seorang muslim, ya, bainal khauf, sifat takut, warroja, dan mengharap, daiman selama-lamanya harus ada. Adapun ketika satu kondisi mendahulukan yang mana, nanti akan ada pembahasannya. Ketika mendahulukan salah satunya, bukan menghilangkan salah satunya. Barakallahu. Dan berkata Asy-Syaikh Shalih atau Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-mu'minu yajibu ayyasira ilallahi tabaraka wa ta'ala bainal khawfi war-raja kajanahai ta'irin. Seorang mukmin wajib bagi dia ketika dia berjalan menuju Allah, ya, berjalan menuju Allah dengan beribadah dan akan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dia berada di antara khauf dan roja, yang keduanya seperti, ya, dua sayap yang ada pada seekor burung. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, al-khauf dan roja ini merupakan sifat yang ada pada hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan para nabi dan para rasul, dari kalangan as-salihun, orang-orang soleh, dan dari kalangan al-malaikah, para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka-mereka yang memiliki sifat rojak dan khauf. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90. Surat Al-Anbiya ayat ke-90. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, ya, selalu berlomba-lomba bersegera menuju kebaikan, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami, yakni kepada Allah, raghaban wa rahaba. Raghaban di sini raghibina fima indana, sangat mengharap balasan yang ada di sisi kami, ya, mengharap. Wa rahaban disebutkan dalam tafsirnya khaifina min uqubatina, yang mereka takut dari ancaman dari azab kami. Wa kanu lana khashi'in, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka, ya, yang memiliki sifat rojak dan khauf, mereka khashi'in, yakni khadi'in, mutawadi'in, tunduk dan tawadu', khusyuk serta siap menerima kebenaran. Ini barakallahu fikum, ya, orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, atau hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat rojak dan khauf. Mereka adalah para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang soleh, dan mereka adalah para malaikat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian sekarang adalah rincian, ya, faedah terkait khauf dan roja. Faedah yang pertama, khauf dan roja harus ada pada setiap hamba, ya. Khauf dan roja harus ada pada setiap hamba. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang tadi disebutkan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, tidak boleh pada seorang mukmin, kita berbicara mukmin, dikarenakan orang kafir tidak perlu ditoleh, ya. Tidak boleh pada seorang mukmin dia menghilangkan salah satu di antara khauf dan roja, ya, tidak boleh. Maka barang siapa yang menghilangkan salah satunya, Barakallahu. Tidak boleh pada seorang mukmin menghilangkan salah satu dari khauf dan roja. Tidak boleh menghilangkan salah satunya. Barakallahu. Jadi kedua-duanya, khauf dan roja harus ada. Ya. Kedua-duanya harus ada. Dan barang siapa yang mengalahkan salah satunya, roja saja ya lebih unggul, yang khauf hilang. Atau ada tapi sedikit. Atau dia lebih mengedepankan, lebih memenangkan, mementingkan khauf. Rojaknya dia hilangkan. Atau ada tapi sedikit. Maka padanya ada efek ya yang amat buruk. Baik. Sekarang kita simak ucapan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau menyatakan, fattaqullaha ibadallah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Wal khawfu min iqabihi. Atau wal khawfu min iqabatillah. Naun min anwa'il ibadah. Rasa takut terhadap ancaman, terhadap hukuman Allah. Ya, ada orang memiliki sifat takut, khauf, terhadap ancaman, terhadap hukuman Allah. Maka itu merupakan satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Berarti khauf merupakan ibadah. Wa raja'u thawabihi naw'un akhar min anwa'il ibadah. Dan mengharap pahala dari Allah. Ada orang beribadah, dia mengharap pahala. Ya. Barakallahu fikum. Itu merupakan satu jenis yang lain dari jenis-jenis ibadah. Jadi roja merupakan ya, amalan ibadah. Fala budda ayya jama'al muslimu bainal khawfi war raja' da'iman. Maka sudah selayaknya seorang muslim untuk menyatukan antara khauf dan raja' selama-lamanya. Harus ada maksudnya. Menyatukan harus ada. Fala yughallibu janibal khawf. Fayakunu minal khawarij. Alladzina yukaffiruna bil ma'asi wa yukhliduna ashabahu finnar. Maka tidak boleh seorang muslim ya. Ya, tidak boleh seorang muslim. Dia hanya mengunggulkan khaufnya, rasa takutnya. Rojaknya dikesampingkan. Ya, tidak diurus. Bahkan bisa hilang. Kalau seperti itu, dia bisa menjadi golongan khawarij. Yang mudah mengkafirkan orang yang berbuat maksiat. Dan menganggap kekal orang yang berbuat maksiat di dalam neraka. Jadi orang-orang khawarij. Ayat yang selalu disampaikan, yang selalu dibaca untuk didakwahkan, selalu seakan-akan membela agama Allah. Barakallahu fikum. Ya. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Itu yang selalu dibesar-besarkan. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia menjadi orang yang kafir. Ya. Jadi orang khawarij. Mereka itu lebih mengedepankan khauf dalam seluruh keadaannya. Ya. Masalah roja dikesampingkan. Akhirnya dia ya mudah mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, walaupun maksiatnya itu di bawah kekufuran dan kesyirikan. Akhirnya mengklaim kalau dia tidak bertobat, dia akan kekal di neraka dalam keadaan dosanya bukan dosa kekufuran dan kesyirikan. Maka ini kesalahan orang yang ya mengunggulkan rasa takutnya namun rojaknya dihilangkan atau dikesampingkan. Wala yughallibu janibar raja fayakunu minal murji'ah alladzina yashaduna fil a'mal wa yashaduna fiha wa yuqimuna laha wasna aw yuqalliluna min sya'niha. Dan tidak boleh seorang muslim dia mengunggulkan rasa harapnya, ya, rojak apa, rojaknya diunggulkan, khaufnya dikesampingkan. Akhirnya ada efek yang buruk padanya, fayakunu minal murji'ah, membuat dia termasuk terjatuh, ya, seperti orang-orang murji'ah. Alladzina yashaduna fil a'mal, yakni mereka-mereka yang tidak mau perhatian dengan amalan-amalan. Wa yashaduna fiha, meremehkan amalan-amalan. Ya. Wa la yuqimuna laha wasna, dan ketika dia melakukan amalan tidak ditimbang, tidak dipilah-pilah. Au yuqalliluna min sya'niha, atau dia meremehkan, menganggap kecil, sepele sebuah amalan. Ketika diingatkan, ayo puasa sunnah, ya, barakallahu fikum, Senin Kamis, atau puasa, ya, 9-10 Muharram, atau 9-10-11 Muharram, atau puasa 6 Syawal, atau satu Syawal sampai puasa Syawal, barakallahu fikum, 6 hari di bulan Syawal, atau puasa-puasa yang lainnya, dia mengatakan sunnah saja kok, ya, tenang saja, Allah itu maha rahmat, maha pengampun, barakallahu fikum. Ini baru amalan yang sunnah. Amalan wajib juga demikian, ya, ayo sholat berjamaah, gampang, ya, nanti juga sholat di rumah, barakallahu fikum. Ketika diingatkan tentang keharuman-keharuman, ya, dia menggampangkan, membawakan ayat, ya, kebalikan dari orang-orang Khawarij tadi. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha, ya, pengampun lagi maha penyayang. Barakallahu fikum. Dia tertipu dengan rahmat Allah yang ada sekarang ini. Mungkin dia tertipu kalau umat-umat terdahulu ketika berbuat maksiat, homosek, lesbian, ya, liwat, atau mengurangi takaran, atau yang lain-lain, berkumpul langsung diadab. Ya, sekarang, ya, di akhir zaman ini lebih parah, malah dipertontonkan, ya, berkumpul. Namun tidak turun azab. Berarti innallaha ghafurur rahim. Akhirnya dia terbawa bersama orang-orang yang terbawa. Wal i'timadu 'alal khauf qunutun min rahmatillah. Dan orang yang semata-mata bersandarkan terhadap khauf, dia hanya bersandaran pada khauf, takut. Yang penting takut kepada Allah, yang penting takut kepada Allah. Qunutun min rahmatillah, menyebabkan dia itu akan putus asa terhadap rahmat Allah. Kenapa putus asa? Karena dia menganggap ketika dia melakukan dosa, seakan-akan dia tidak diampuni lagi. Ya. Ketika dia sudah putus asa, dia menganggap tidak ada lagi taubat. Ya. Sebagaimana kita masih ingat kisah terbunuhnya, ya, 99 nyawa. Kisah seorang yang membunuh 99 nyawa lalu menggenapkan 100 nyawa. Ketika dia mulai sadar, 99 nyawa ya telah hilang dengan izin Allah melalui pedangnya. Dia ingin bertaubat. Dia mendatangkan abid, seorang ahli ibadah. Ternyata ahli ibadah ini berpemahaman mendahulukan khauf, rojaknya tidak ada. Ketika ada pembunuh 99 nyawa tadi bertanya, hal li min taubah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Ketika menceritakan telah membunuh 99 nyawa, ahli ibadah tadi mengatakan, ya dengan kagetnya, 99 itu dosa besar, tidak ada taubat bagimu. Marah ya preman tadi, barakallahu fikum, lalu dibunuhlah, genap 100 nyawa. Barakallahu fikum. Ya, ini menunjukkan orang yang alim lebih afdol daripada orang ahli ibadah. Orang yang hanya semata-mata ahli ibadah belum tentu dia alim. Ya, barakallahu fikum. Dan orang yang alim di malam harinya ketika dia ya begadang dengan belajar murojaah, maka itulah ibadah dia. Lebih afdol daripada sholat malam, qiyamul lail. Barakallahu. Akhirnya dia mendatangi seorang alim. Hal li min taubah, apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Yang namanya seorang alim, dia tahu kedudukan antara khauf dan roja. Maka dia berfatwa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa lagi yang bisa menghalangi seseorang dari bertaubat kalau dia ingin bertaubat? Lalu seorang alim tadi mengarahkan agar dia meninggalkan tempat kampungnya yang jelek, dan hendaknya dia berkafikum menuju kampung orang-orang yang soleh. Di tengah perjalanan meninggal, akhirnya berkafikum ya Allah mengutus dua malaikat. Ya, ketika ada dua malaikat mau mengambil rohnya, mana ya antara malaikat rahmat dan malaikat adab? Akhirnya bersengketa, Allah putuskan ya ukur jarak yang paling dekat dengan barakakum antara dua kampung tersebut. Ternyata lebih dekat dengan kampung orang-orang soleh. Maka malaikat rahmat mengambil barakakum ruh tersebut dan dia diampun. Demikian pula kita masih ingat ketika ada seseorang ya dia menasehati temannya, jangan kamu berbuat ini. Ya, nasihatnya tidak diindahkan. Ketika temannya masih berbuat maksiat, terus didatangi, jangan kamu berbuat ini, nanti dosa. Terus seperti itu. Akhirnya barakallahu fikum, temannya tadi marah dengan mengatakan, apakah kamu itu diutus untuk memata-matai saya? Biarkan saya dengan rob, ya robku, ya biarkan, ini urusan saya dengan robku. Maka barakallahu fikum, orang tadi marah dengan mengatakan, ya kamu tidak akan diampuni, ya dia lancang, barakallahu fikum, dia memutus, ya roja, pengharapan dengan bertaubat, barakallahu fikum, karena dia lebih membesarkan khauf. Akhirnya barakallahu fikum, pada hari kiamat ya Allah Subhanahu wa taala memanggil ya antara dua orang tadi, man dzalladzi yata'alla alayya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang ya lancang mendahului ya keputusanku, alla aghfiru li fulan, bahwasanya aku tidak akan mengampuni fulan, padahal Allah ya mengampuni tidak atau mengampuni, barakallahu fikum, itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Qad ghafartu lahu, sungguh sekarang aku telah mengampuni dia, wa ahbattu amalaka, dan aku akan ya menghapuskan amalanmu ini bagi yang satunya lagi, yang alim tadi. Namun alimnya barakallahu tidak didasari dengan ilmu, ilmu yang benar. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wal i'timadu 'alal khauf qunutun min rahmatillah. Dan bersandaran kepada khauf saja bisa menyebabkan seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-56. Surat Al-Hijr ayat ke-56. Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illad dallun. Dan tidaklah ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, yakni berputus asa tidak mau bertaubat karena dia menganggap ya tidak akan diterima taubatnya karena sudah sangat banyak kesalahannya. Berarti orang yang berputus asa seperti ini masuk dalam cakupan firman Allah surat Al-Hijr ayat ke-56. Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illad dallun. Dan tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya melainkan dia adalah orang yang sesat. Disebutkan dalam tafsirnya illal khaitun almunsarifun an tariqil haq. Melainkan dia adalah orang yang salah yang berpaling dari jalan kebenaran. Ini orang yang bersandaran hanya pada khauf, dia akan mudah berputus asa, ya, seakan-akan tidak ada harapan lagi. Sebaliknya, wal i'timadu 'ala raja' faqat amina min makrillah. Dan barang siapa yang berpegangan bersandaran pada raja' semata-mata mengharap pahala Allah saja, ya, berarti dia telah menganggap aman dari ya makar Allah subhanahu wa ta'ala, dari apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang merasa aman dari barakah fikum ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, ya, dari ujian Allah, dari ancaman Allah? Maka tidak ada orang yang merasa aman dari ancaman, dari adab Allah, kecuali kaum yang merugi. Ini menunjukkan tidak boleh seseorang itu ya barakallahu'alaikum mengunggulkan rojak dan khaufnya tidak ada. Kemudian beliau menyatakan, Fallahu subhanahu wa ta'ala amarona bil jam'i bainal khaufi war rojak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjamak, mengumpulkan antara khauf dan roja. Wa hadhihi tariqatul anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan inilah, ya, ini merupakan jalannya para nabi alaihimus salatu wassalam, yakni mengumpulkan khauf dan roja. Kemudian beliau membawakan surat Al-Anbiya ayat ke-90 tadi. Dan beliau membawakan barakah fikum firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Ula'ikal ladhina yada'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika orang-orang musyrik ya menyeru kepada mereka, ya berdoa kepada mereka, mereka ini sebenarnya yang diseru, yang diibadahi, mereka sendiri sebenarnya ya sangat mengharapkan kepada Rabb mereka jalan mana yang paling dekat untuk sampai kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab-Nya. Barakallahu. Di antara para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah membawakan ayat ini terkait barakafikum sekelompok jin yang mereka selalu dimintai oleh orang-orang kafir ketika itu, ya dalam keadaan ketika sudah masuk Islam mereka sendiri bertaubat, tidak mau mengikuti, tidak mau ya bantu membantu dengan orang-orang yang menyembah mereka sendiri ketika itu, ya sebelumnya mereka sendiri mencari jalan, mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab-Nya. Ketika jin tersebut masuk ke dalam Islam. Barakallahu. Ini diantara efek, ya, bagi orang yang mendahulukan khauf dan mendahulukan roja, mendahulukan khauf mematikan roja. Mendahulukan roja pengharapan ya menghilangkan khaufnya, maka efeknya seperti itu. Bisa jadi menjadi orang yang seperti khawarij, bisa jadi seperti murjiah, ya bermudah-mudahan meremehkan amalan kebaikan. Barakallahu. Kemudian faedah yang ketiga, ya yang ketiga, kapankah seseorang lebih mengedepankan roja daripada khaufnya? Dan kapankah seseorang lebih mengedepankan khauf daripada roja? Ya. Pembahasan yang ketiga ini, ya, bukan pembahasan ketika seseorang mengedepankan roja, khaufnya dihilangkan, bukan. Tapi barakallahu'alaikum, khauf tetap ada. Tapi kondisi yang lain. Ya. Kapan salah satunya ini dikedepankan? Yang tidak boleh itu dia mengedepankan, mengalahkan, kemudian yang lainnya dihilangkan. Akhirnya dia terjatuh. Imma bisa jadi seperti orang khawarij, bisa jadi seperti murjiah. Kapan mengedepankan antara keduanya? Berkata Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Beliau menyatakan, "Yambagi ayyakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan." Selayaknya bagi seorang muslim, ya, rasa khauf dan rojaknya itu satu, ya, satu ada di dalam tubuhnya. Tidak boleh hilang salah satunya atau hilang semuanya. Fa ayyuhuma ghallaba halaka sahibuhu. Maka mana di antara keduanya yang mengalahkan yang lainnya, kemudian entah khauf atau rojaknya ini salah satunya hilang, maka ya, orang tersebut akan binasa. Ya, akan binasa. Orang khawarij, dia akan binasa. Ya, kalau dia tidak bertaubat. Orang murji'ah akan binasa kalau dia tidak bertaubat. Fal insan, maka manusia, idza ra'a dzunubahu wa ma hasala minhu minat taksir fi huquqillahi azza wa jalla wa huquqil ibad khofa. Maka ini ya. Maka apabila manusia ketika dia melihat dosa-dosanya, seseorang merenungi dosa-dosanya, ya, dan merenungi, melihat apa yang dia lakukan berupa perbuatan dia meremehkan hak-hak Allah Azza wa Jalla atau meremehkan hak-hak hambanya, maka ketika itu ya sikap sifat khauf harus dia kedepankan. Ketika berkekum dia melihat ya introspeksi diri tentang dosa-dosanya, oh iya saya melakukan ini dan itu, saya melakukan ini dan itu kok belum bertaubat, maka khauf harus dikedepankan. Kalau khauf dikedepankan, maka dia akan takut tidak mengulangi lagi. Dia akan bertaubat. Atau dia hendak melakukan kemaksiatan, ya, dia sadar. Barakallahu fikum. Maka khauf harus dia kedepankan agar dia berhenti, tidak jadi bermaksiat. Kalau rojaknya dikedepankan, bablas, wah enggak apa-apa, khomer sekali saja kok, besok kan bisa taubat. Allah kan maha rahmat, maha penyayang, maha pengasih. Saya kan masih muslim. Kalau orang kafir jelas ya akan masuk dalam neraka. Saya masih muslim, mukmin. Maka salah ketika dia sedang bermaksiat atau telah berbuat maksiat atau merenungi dosa-dosanya, ketika rojaknya itu ya pengharapan ampunan Allah, apa pengharapan ya semata-mata mengharap ya barakah fikum dari ampunan Allah, ini salah. Maka dia harus memunculkan khauf sehingga dia harus bertaubat. Sebaliknya, wa idza ta'ammala fadlallahi ta'ala wa si'ata rahmatihi wa akhwihi tama'a wa raja. Dan apabila dia memperhatikan keutamaan dari Allah dan ketika memperhatikan luasnya rahmat Allah yang ada pada dirinya dan memperhatikan ampunan Allah, toma'a wa roja, maka hendaknya dia bersemangat dan dia mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Kemudian berkata para ulama yang lainnya, in fa'alat ta'at fal yughallib janibar roja' wal qabul. Apabila seseorang sedang melakukan ketaatan, maka hendaknya dia lebih mengedepankan sisi roja', mengharap pahala dari Allah, wal qabul, dan mengharapkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah ta'ala la yudhi'u ajra man ahsana amala. Dikarenakan Allah ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Barakallahu. Wa in khafa min fi'lil muharramat. Dan apabila seseorang ya takut ketika dia melakukan perkara haram, kemudian ketika dia hendak melakukan perkara haram, ghallabal khauf, maka hendaknya dia mengedepankan khauf. Ya. Wa khafa antanalahu sayyi'atuhu bi'uqubatin hadiratin wa mustaqbalatin. Dan hendaknya dia takut, khawatir, cemas apabila kesalahan-kesalahannya ya akan mengenai dia ya, dengan mendatangkan ancaman segera maupun yang tertunda. Barakallahu. Jadi kapan seseorang mengedepankan antara roja dan khauf, ya, ketika dia mengamalkan amalan ketaatan, maka dia hendaknya mengedepankan roja. Barakallahu. Ketika dia hendak melakukan amalan, ya, barakallahu, kejelekan, keharaman, maka hendaknya dia mengedepankan khauf. Wa qala akharun min ahli al-ilmi, berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atau Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan dan berkata para ulama yang lain, yambaghi fi hali shihha ayyughalliba janibal khauf liyahmilahu dzalika ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Semestinya bagi seseorang ketika kondisi dia sehat, dia lebih mengedepankan khauf, rasa takutnya, supaya rasa takutnya tersebut mendorong dia untuk melaksanakan kewajiban, ya, kewajiban, dan untuk meninggalkan keharaman. Jadi kalau sehat, maka khauf itu juga berkomitmen harus dikedepankan. Kenapa? Kalau kita perhatikan, ya, orang bisa maling, orang bisa ghibah, orang bisa memandang yang haram, orang bisa berbicara seenaknya, ya, itu semua ketika sehat. Ketika sehat, tidak memiliki sifat khauf, takut kepada Allah, maka dia lepas kontrol, ya, berjalan kemana dia mau, ke tempat maksiat, berbicara sesuai yang dia sukai, terjatuh dalam maksiat, ya, tidak terkontrol. Coba dia setruk, bisakah dia mencuri, berjalan ke tempat yang hendak dia tuju, di tempat maksiat tersebut, paling dia malah ingat kesalahan-kesalahannya. Dan ini jelas, mungkin kita sudah pernah ngalami juga. Ketika dia sakit gigi atau sariawan parah, kira-kira dia mau nyanyi tidak? Ya, Pak Yudi. Konser tidak. Barakallahu. Demikian pula matanya, telinganya, barakallahu, tangannya. Oleh karena itu Nabi, ya, bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal farag." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu terlalaikan padanya. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua adalah waktu luang, waktu longgar. Ketika sehat banyak yang terlalaikan, ya. Ketika sakit baru ingat, tuh iya, kenapa harta saya tidak saya sedekahkan kepada si fulan? Kenapa saya tidak bisa sholat berjamaah? Apalagi ketika sudah nyawa ada di kerongkongan, ya. Ketika sudah nyawa di kerongkongan, dia mengatakan ini itu betul an. Sekarang saya ingin bertaubat. Sekarang saya ingin beramal soleh. Ketika sehatnya lupa. Ketika sakit baru ingat. Ya, barakallahu. Kemudian kata beliau, wa fi halil marad al mudnif, dan pada keadaan sakit yang keras. Ada orang sakit keras. Alladhi yakhsha ayyulaqi rabbahu bihi yughalliba janibar raja min ajli ayyamuta wa huwa yuhsinud dhon fillahi azza wa jalla. Dan ketika dalam keadaan sakit keras, yang orang tersebut khawatir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya orang tersebut lebih mengedepankan rojaknya, pengharapan. Jangan takutnya. Jangan khauf. Kalau orang sakit ketika mengedepankan khauf, sepertinya tidak akan sembuh-sembuh, semakin parah. Ya, semakin parah. Ya, orang sakit panas, sakit pusing. Tambah mikir dosa-dosanya, barakallahu fikum. Tambah sakit, tambah sedih. Tidak sembuh-sembuh. Barakallahu fikum. Apalagi ketika sakit keras, ya, maka dia harus mengedepankan roja. Kalau dia mengedepankan roja, mengharap pahala dari Allah, ya, maka dia bisa meninggal dalam keadaan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengikuti ya persangkaan hambaku kepadaku. Maka silahkan hambaku dia bersangka, berprasangka terhadapku sesuai yang dia kehendaki. Ketika orang sakit keras, hendak mati, dia mencela Allah, ya Allah, kenapa saya yang sakit, tidak si fulan saja. Si fulan dosanya lebih banyak, saya ini selama ini sering taat, sholat jangan ditanya, sedekah apalagi. Kenapa saya yang sakit? Ya, dia tidak berhusnudzon. Barakallahu. Maka ketika dia seperti itu, lalu mati dalam keadaan su'udzon kepada Allah, maka dia akan binasa. Maka apa makna husnudzon? Ketika orang tersebut sakit keras, ketika hendak meninggal, yang disebutkan oleh Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal melainkan ketika meninggal, ketika hendak meninggal dia berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, beliau memberikan makna, menjelaskan maknanya wal makna, dan makna husnudzon kepada Allah ketika hendak meninggal, anna rabbahu jawadun wa annahu karimun wa annahu ghafurun rahimun. Dia harus meyakini, harus memiliki persangkaan bahwasanya Allah selama ini terhadap dia yang sakit tersebut ya sangat dermawan, ya sangat berkafikum, ya memuliakan dia, mengampuni dia, merahmati dia. Betapa banyak orang yang sebelum sakitnya melakukan dosa. Apakah ketika dia berdosa langsung dihukum? Ternyata tidak. Nah, harus berhusnudzon. Ya, bahwasanya Allah mengampuni. Allah tidak bersegera mengazab saya. Berarti Allah memberikan saya barakallahu fikum kesempatan untuk bertobat. Harus husnudzon. Saya diberi sakit seperti ini, semoga ini adalah penghapus dosa saya. Kalau ternyata seorang hamba tidak memiliki dosa, dia sakit, diangkat derajatnya. Jadi sakitnya, musibah seseorang, sakit, musibah yang lainnya, itu ada dua. Ya, pahala yang dia dapat, menghapuskan dosa. Atau kalau dia tidak memiliki dosa dikarenakan sering bertaubat, tapi dia sakit atau terkena musibah, derajat dia di dunia diangkat. Atau di akhirat juga ditambah. Wa annahu yatubu ala ibadihi idza tabu ilaihi. Dan maksud dari husnudzon adalah Allah tetap akan menerima taubat hambanya apabila mereka bertaubat kepadanya. Ketika dia sakit, dia harus mengedepankan roja sehingga dia bertaubat. Taubatnya ini dengan roja, pengharapan semoga diterima. Kalau dia mengedepankan khauf, waduh, dia melakukan dosa yang besar. Dia tahu dosa besar A, ancamannya A. Ketika dia tidak terbimbing, dia menganggap sia-sia saya kalau bertaubat. Akhirnya ketika rasa takut dia kedepankan, dia putus asa. Ketika sudah putus asa, bisa jadi dia mencela takdir, mencela Allah, menganggap Allah tidak adil. Wa anna fadlahu adzim, dan makna dari berhusnudzon ketika hendak meninggal, dia harus meyakini, ya, memiliki prasangka bahwasanya selama hidup dia Allah telah memberikan keutamaan yang besar kepada dia, berupa Islam, berupa kenikmatan, berupa keamanan, ya. Kemudian kata beliau, yuhsinu dhannahu bi rabbihi mal amali shalih ma'at taubah. Berhusnudzon terhadap Rabb-nya, ya, itu teranggap apabila seseorang beramal soleh disertai taubat. Ya, jadi ketika orang sakit keras, dia tetap harus beramal soleh. Kalau dia bisa sholat, ya sholat. Kalau tidak bisa berdiri, maka duduk. Tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, maka alal ima, dengan isyarat. Tidak bisa isyarat, barakafikum, ya sudah, berarti meninggal. Tetap beramal soleh disertai istighfar, banyak memohon ampun, barakallahu'alaikum. Sementara, ya, la yuhsinudzon birrabbi wa yuqimu alal ma'asi, dan tidak dianggap berhusnudzon terhadap Allah ketika seseorang terus menerus di atas maksiat, namun dia juga mengharapkan, barakallahu'alaikum, ampunan, tidak dianggap berhusnudzon. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, khauf dan roja harus ada pada seorang hamba. Tidak boleh hilang salah satunya. Namun terkadang khauf dan roja, satu kondisi ada yang dikedepankan salah satunya. Ketika kondisi sehat, yang dikedepankan adalah barakafikum khaufnya. Ya, khauf. Supaya dia dengan sehatnya tidak mudah melakukan maksiat. Karena orang sehat itu melakukan maksiat lebih leluasa, lebih mudah daripada ketika sakit. Dan ketika sakit, orang harus mengedepankan rojaknya. Agar dengan itu dia bersemangat lagi untuk sembuh. Ya, untuk beribadah. Dan dia harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita mencermati orang-orang, ya, manusia yang ada ini, kenapa berbuat maksiat? Ya, kenapa maksiat ada ketika sehat? Ya, entah mendengarkan musik, menghadiri itu, ini, melakukan maksiat. Itu dikarenakan ketika mereka sehat, khaufnya itu tidak ada atau menipis. Ya, barakallahu. Demikian pula orang yang alim, orang yang mondok, orang yang tahu ilmu agama, ketika khaufnya lebih didahulukan sampai rojaknya hilang, dia bisa menjadi khawarij. Ingat, khawarij itu bukan orang yang tidak tahu agama. Kebanyakan mereka tahu agama, pintar baca Al-Quran, sholatnya rajin, puasanya jangan ditanya. Ya, barakallahu. Namun ternyata mereka tertipu. Ya, karena khaufnya mereka dahulukan, sementara rojaknya mereka hilangkan. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu wa hadakumullah. Barakallahu.